kekalah, putus di tengah jalan. Thank you. tanpamu, oh sayang. Haruskah engkau siksakan batinku yang besar akan melandanya kasihmu. Berdosakan diriku sempurnakan. kau tetap diingatan. Tak mungkin tergoyang cinta yang terbina sekian lama. Satu di hatiku, harapanku sayang, moga kau bersabar menempuh dugaan dalam kehidupan, karena kita manusia takkan terlepas dari dugaan dunia. Hanya kesetiaan yang hakiki bisa menghindarkan dusta yang lahir dari ucapan lidah yang tak bertulang. Sejarah cinta kita yang dahulu, senda yang mengasyikkan. Terdengar-dengar suaramu bermain-main di mindaku. Sampai bilakah harus sebegini, damai yang kian pergi. Kasih kamu dengar suaramu bermain-main di lindaku. Sampai bilakah hari sebegini, damai yang kian pergi. Kekasih, kau meninggalkan aku. Kekasih, tertutupkah hatimu. Bercinta syahdu yang ku dambakan. Masa lalu yang ku utuskan di dalam wakaku untukmu telah ku tersergap indah di kamar hatiku. Mengapakah dirimu menjelma di kala hatiku kesepian? Maafkan kasih, kiranya aku mengenang kembali kisah cinta antara kita yang lalu sekian lama. Biar berkali cuba melupakannya, tetapi sia-sia. Teruskan perjalanan ini, biarpun sebab lagi. Hujan di kaca balas pada lahat. Sesat tak berguna, pulanglah kau segera. Sebelum terlewat satu hukuman kau kan ku rasa. Apabila kau pejamkan mata, terasa bahagia.

taburi mawar putih di pusaramu kasih berlinangan air mataku. Mencari bayangmu yang tiada lagi di sisiku. Di kampung tangisi, di kampung kenangi, kini tiada lagi. Hati sepi, dunia ku sunyi, hidupku tiada. Di hati ini telah ku semaikan kasih sayangku untukmu, yang memang ku relakan, bukan ku terpaksa. Sebenarnya itu keikhlasan. kuasa yang menentu segala pertemuan yang tak diundang, gurau senda mesra yang kau pamirkan membuat hati tertawa. Tanpamu ku tersiksa. Kau tetap ku cinta.

sungguh kau rawat lukaku begitu kasihmu. Tapi ketika itu oh sayang tak pernah ku hargai. Kau semai benih cintamu padaku, sayangku racuni dengan kepalsuan. Tangisan dirimu mengamarahkanku, ku siksa dirimu kejamnya ku. Dan di ketika ini, jika kau kejauhan, baru dapat aku rasakan ketulusan cintamu yang ku

sahabatku di rantauan mengejar impian. Like